Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan poin yang ke-8 halaman 24. Al-amru saminu an yakuna talibu sabiran 'alal ilmi. Perkara yang ke-6. Al-amru as-saminu, perkara yang ke-6, an yakuna talibu, hendaknya seorang penuntut ilmu, sabiran 'alal ilmi, itu bersabar untuk mencari ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ay musabiran 'alaihi, itu hendaknya dia tabah, yaitu dia sabar di atas ilmu. La yaqta'uhu, dia tidak memutus ilmu itu dia tidak berhenti dalam mencari ilmu. La yaqta'uhu. Wala yamallu, dan janganlah dia bosan. Jangan menjadi orang yang bosan untuk mencari ilmu. Bal yakunu mustamirran, bahkan hendaknya dia itu mustamirran, itu terus menerus ya, berkelanjutan ya, fi ta'allumihi, dalam mempelajari ilmu ya, orang itu dalam beramal hendaknya konsisten ya, terus menerus ya, diantaranya adalah dalam mencari ilmu, mustamirron fi ta'allumihi, dalam mempelajari apa ilmu. Biqadril mustato'i, itu dengan kadar al mustato'i, yang dimampu. Nah, orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya orang berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin untuk istiqomah ya, terus menerus dalam mencari ilmu. Wal yasbir 'alal ilmi. Wal yasbir, hendaknya dia itu bersabar untuk mencari apa? Ilmu. Hendaknya bersabar di atas ilmu. Wala yamallu, dan janganlah dia bosan. Jangan mudah bosan untuk menuntut ilmu. Fa innal insana, karena sesungguhnya seorang insan, idza tarakahul malalu, jika menimpa dirinya al-malalu, itu rasa bosan, kalau orang itu sudah diliputi oleh perasaan bosan, istahsaro, maka dia akan istahsaro, yaitu dia akan meninggalkan ya, dia akan istilahnya apa, berhenti ya, istahsaro wataroka, dan dia tinggalkan, dia akan putus asa ya, dia akan meninggalkan amalannya, itu mencari ilmu. Walakin, akan tetapi, idza kana musabiron, apabila seorang ya, pelajar itu seorang pencari ilmu, musabiron, itu dia terus menerus, dia tahan ya, musabiron maksudnya dia orang yang tahan, dia tabah, dia tekun alal ilmi, untuk mencari ilmu. Kalau orang itu tekun, dia itu sabar, fa innahu yanalu ajra sabirina, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ajra sabirina, itu pahala orang-orang yang sabar. Min wajhin, yaitu dari satu sisi. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sabar, min wajhin, itu dari satu sisi. Jadi dari satu sisi dia akan dapat pahala, yaitu pahala apa? Sabar. Kalau dia mau sabar. Itu faedah yang pertama kalau orang bersabar. Yang kedua, beliau katakan wa takunu lahu al-aqibatu. Wa takunu lahu, dan akan diperoleh baginya al-akibatu, yaitu kesudahan, yaitu hasil, hasil yang diinginkan. Orang yang sabar akan berhasil maksudnya. Kalau orang itu sabar, dia akan dapat pahala sabar. Yang kedua, dia akan mendapatkan apa? Akibah, itu kesudahan yang baik, ya. Min wajihin, dari sisi yang lain. Jadi yang kedua, dia akan mendapatkan buah dari usahanya. Kalau orang itu sabar, dia akan mendapatkan hasilnya. Min wajihin akhoro. Jadi minimal ada dua keutamaan kalau orang itu sabar dalam mencari ilmu. Yang pertama apa? Dia akan mendapatkan pahala apa? Orang yang sabar. Dan orang sabar itu pahalanya kan tidak terbatas. Yang kedua, dia akan mendapatkan hasil dari usahanya, yaitu mencari ilmu. Maka dia akan mendapatkan ilmu. Dia punya sesuatu yang bisa digunakan untuk beramal. Kemudian beliau katakan, wastami ila qaulillahi azza wa jalla, dan dengarkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, mukhatiban nabiyahu, ketika Allah itu berbicara kepada nabinya. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, itulah diantara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Itulah diantara berita perkara gaib yang kami wahyukan. Ma kunta ta'lamuha, tidaklah kamu itu dahulu mengetahuinya. Itu berita-berita tentang perkara apa? Gaib. Karena perkara gaib yang mengetahuinya Allah saja. Engkau tidak mengetahui perkara-perkara gaib yang disampaikan dalam wahyu. Anta wala kaumuka, baik engkau ya Muhammad dan tidak juga kaummu, sama-sama tidak tahu. Min qabli hadza, sebelum ini, sebelum diturunkannya wahyu. Kemudian apa Allah katakan? Fasbir, maka apa? Bersabarlah. Ini perintah untuk bersabar. Apa Allah katakan? Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesudahan yang baik, alias keberhasilan. Ya, kalau orang itu bertakwa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Ya, ini adalah perintah untuk sabar. Ya, inti antara untuk sabar adalah sabar dalam mencari ilmu. Nah, orang yang sabar dalam mencari ilmu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi antara kunci untuk sukses dalam menuntut ilmu adalah apa? Sabar. Dan sabar orang itu butuh berlatih, kan? Faman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih dirinya, dia menempa diri untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Kemudian kita lanjutkan al-amru at-tasi'u. Perkara yang ke-9 di antara adab-adab penimba ilmu, kata Syekh, ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Di antara adab penimba ilmu adalah ihtiramul ulama'i, itu menghormati para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, kita hormati. Wa taqdiruhum, dan kita hargai. Itu kita dudukkan mereka sesuai apa? Posisinya masing-masing. Takdiruhum. Ya, kita baca. Mas. Surah. In ala talabatil ilmi ihtirama al ilma ulama'i wa takdiruhum wa anta tasi'a suduruhum ma lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghayrihim wa an yuqabilu hadha bil i'tidari amman salaka, amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Li anna ba'du an-nasi yatatabba'u akhta'al akhirina. Liyatakhidha minha ma laysa la laikon fi haqqihim. Nah, wa yusawwisu ala nasi sum'atahum. Wa hadha akbarun al-akhtai. Wa idha kana ihtiyabul ami minan nasi min kabairi dhunubi fa inna ihtiyabal alimi akbaru. Li anna ihtiyabal alimi la yaktasiru dururuhu ala al-alimi bal alayhi wa ala ma yahmiluhu min al-ilmi syar'i. Nah, di antara adab dalam menimba ilmu, beliau katakan apa? Ihtiramul ulama, yaitu menghormati para ulama, dan takdir, yaitu menghargai kedudukan atau posisi mereka. Nah, para ulama orang-orang yang memiliki ilmu, dan ilmu adalah warisan dari para nabi, maka harus kita muliakan. Beliau katakan inna ala talabatil ilmi, sesungguhnya ala di sini maknanya wajib ya. Sesungguhnya menjadi kewajiban bagi para pencari ilmu. Apa yang wajib? Ihtiramal ulama'i, yaitu menghormati para ulama. Wa takdirahum, dan juga memposisikan mereka, menghargai mereka. Ini adalah kewajiban bagi para pencari ilmu. Ada ulama ya, kita hormati, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan ya, apalagi diolok-olok ya, tidak boleh, karena mereka orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antatasi'a, dan di antara bentuk pemuliaan kepada ulama, antatasi'a sudurum, hendaknya lapang dada mereka itu, yaitu dada hati para penimba ilmu, lima yahsulu, terhadap apa yang terjadi, apa yang muncul, min ikhtilafin, berupa perselisihan, bainal ulama'i wa ghairihim, antara para ulama dengan selain apa mereka ya. Artinya seorang penimba ilmu harus punya hati atau dada yang lapang ketika melihat ada beberapa perselisihan ya, perbedaan pendapat di antara apa para ulama, karena mereka orang-orang yang berilmu dan berbeda pendapat juga dengan landasan ilmu, maka harus kita hargai walaupun mereka beda pandangan. Wa an yuqabilu hadza, dan hendaknya mereka apa, yuqabilu, itu menghadapi menyikapi, ya, kita harus punya sikap masalah seperti ini yang diperselisihkan bil i'tizari, dengan apa? I'tizar itu memberikan toleransi, kita berikan uzur. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat dan itu ulama, ya kita berikan apa? Uzur, kita beri toleransi, karena bisa jadi ya memang dia punya dalil, punya alasan. Amman salaka sabilan khata'an, terhadap orang itu ulama salaka sabilan, yang menempuh suatu jalan khata'an, yang jalannya itu apa? Keliru, dia punya pendapat, pendapatnya salah. Fi i'tiqadihim, yang kesalahan ini dalam keyakinan siapa? Mereka. Maksudnya mereka ini siapa? Para pencari ilmu. Ya, menurut keyakinan para penimba ilmu atau ulama yang lain, ini ulama ini, sebagian ulama ini salah dalam sebagian apa? Pendapatnya. Oh, mungkin dia punya pendapat-pendapat yang salah, maka harus kita ada sisi apa? Diberi uzur. Oh, bisa jadi dia punya alasan, gitu kan. Jadi tidak langsung semata-mata karena beda kemudian kita apa? Habisi. Ya, tidak seperti itu bukan adab, ya, tidak sopan. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan, dan ini adalah nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini adalah catatan yang penting sekali. Adalah apa? Catatan yang penting sekali. Kenapa kata Syekh? Li'anna ba'dun nasi, karena sesungguhnya sebagian orang, ya, ya mungkin ada penimba ilmu ya semacam itu juga, ya tatabba'u akhtha'al akharina, yang dia suka itu ya tatabba'u, artinya mencari-cari. Ada orang yang punya hobi mencari-cari. Apa yang dicari-cari? Akhtha'al akharina, itu kesalahan-kesalahan orang lain. Sebagian orang seperti itu, suka mencari-cari apa? Kesalahan. Padahal seorang muslim tidak seperti itu. Seandainya ditemukan kesalahan, dia nasihati siapa? Saudaranya. Bukan dicari-cari. Kita ini bukan orang yang suka mencari-cari apa? Kesalahan. Tidak boleh. Liyat takhidha minha ma laisa la'ikun fi haqqihim, supaya dia bisa mengambil dari kesalahan-kesalahan orang itu sesuatu yang tidak layak fi haqqihim, pada kedudukan atau posisi para ulama. Jadi dia ingin menjatuhkan para ulama dengan dia kumpulkan, dia cari-cari apa? Kesalahannya. Ya, intinya karena dia mungkin enggak suka sama ulama, ya karena mungkin ulama berpendapat yang menyelisih hawa nafsunya, ya, atau menyelisih kelompoknya, dia cari-cari kesalahannya di mana. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan. Nah, ini adalah akhlak yang tidak terpuji. Ini bukan hak akhlak penimba ilmu. Ya. Laisa la'ikun fi haqqihim, sesuatu yang tidak layak. Namanya ulama harus dihormati, bukan malah dijelek-jelekan. Wa yusawwisu 'ala an-nasi sum'atahum, dan dia berusaha apa? Yusawwisu, itu merusak kepada manusia sum'atahum, maksudnya apa? Nama baik para ulama. Jadi dia merusak nama baik para ulama dengan cara mencari-cari apa? Kesalahannya. Mungkin dicari potongan videonya, kemudian di share di media sosial itu kan, mungkin ya kalimatnya dipotong-potong, nah gitu. Dan seterusnya, ini termasuk akhlak yang tercela. Apa kata Syekh? Wa hadza akbarul akhtai. Ini adalah sebesar-besar apa? Kekeliruan. Termasuk kekeliruan yang sangat besar, orang mencari-cari aib saudaranya, apalagi saudaranya ini adalah ulama. Nah, itu lebih besar lagi dosanya. Makanya kata Syekh, ya, wa idza kana ikhtiyabul ami, apabila ikhtiyabul ami itu menggibai orang yang awam, ya, minan nasi, dari kalangan manusia. Kalau kita ghibah, membicarakan aib sesama muslim, ya, siapa saja, min kabairi dzunubi, itu termasuk di dalam kategori apa? Dosa besar, ya, siapa saja, mau saudara kita, maksudnya saudara family atau tetangga kita, kalau itu muslim maka dia punya hak yang harus kita hormati. Tidak boleh kita apa? Menggibai, tidak boleh membicarakan aibnya, walaupun aibnya itu memang ada, karena itu namanya apa? Ghibah. Adapun kalau tidak ada aibnya kita mengada-adakan, itu namanya apa? Fitnah. Itu kan kita namanya berdusta. Sama saja dua-duanya enggak boleh. Ya, jika menggibai orang awam min kabairi dzunub, fa inna ikhtiyabal alimi akbaru wa akbaru. Maka sesungguhnya apa? Menggibai orang yang berilmu, ya, menggibai ahli ilmu akbaru, tentu lebih besar dosanya. Wa akbaru, dan lebih apa? Parah. Jadi kalau orang awam saja muslim kita ghibai itu dosa besar, apalagi kalau yang digibai siapa? Ulama, maka dosanya tentu lebih besar lagi. Makanya kata para ulama apa? Luhumul ulama masmumah, ya. Dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Jadi jangan suka kita membicarakan aib sesama muslim, itu seperti Allah katakan apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri padahal dia sudah mati? Pasti kalian tidak apa? Suka. Maka kata para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Ya, maksudnya kalau orang memakan bangkai saudaranya sama muslim saja dia akan apa? Bisa rusak kesehatannya kan? Bangkai kok dimakan. Maka bagaimana lagi orang makan bangkai apa? Beracun. Maka tentu lebih mematikan. Li'anna ikhtiyabal alimi la yaktasiru dararuhu 'alal alimi. Karena sesungguhnya menggibai, membicarakan aib orang yang berilmu yaitu ulama, la yaktasiru dararuhu 'alal alimi. Tidak terbatas apa? Darar, bahayanya itu kepada orang alim itu sendiri. Jadi kalau kita membicarakan aib seorang ulama, maka dampak negatifnya bukan hanya kepada ulama itu, bal alaihi, bahkan menimpa dirinya orang alim itu, wa alamah yahmiluhu, dan dampak yang berikutnya apa? Menimpa kepada apa yang dia bawa, sesuatu yang dia bawa. Apa yang dibawa ulama? Ilmu, minal ilmi syar'i. Kalau ulama sudah dijatuhkan, ilmunya juga ikut apa? Orang jadi enggak mau ngambil apanya? Ilmunya, karena sudah dijelek-jelekkan, akhirnya orang meninggalkan ilmunya. Ini kan bahayanya kalau orang menggibai siapa? Para ulama. Kalau ulama saja dijatuhkan, terus siap kepada siapa kita belajar, gitu kan? Nanti yang kita ambil ilmunya siapa? Orang-orang bodoh. Wah, tambah rusak kan. Baik, kita lanjutkan. Wanasu. Wanasu ida zuhudu. Zahadu. Ida zahadu fil alimi au sapato min ayin ayunihim. Taskutu. Taskutu kalimatahu. Kalimatuhu. Kalimatuhu aidon. Ida kana yaqulu al-haqqu. Haqqo. Al-haqqu wa yahdi ilaihi. Fa'ina wa'iba. Gaibata. Hadha rajuli. Ya hadha alimi. Ya hadha alimi takunu ailan bainan nasi wa baina ilmihi syar'i. Wa hadha khatruhu. Khatruhu kabirun wa azimun. Nah. Wanasu, dan manusia idza zahadu. Jadi kalau orang sudah menjelekkan ulama, akhirnya namanya jatuh, ya. Ketika orang-orang idza zahadu fil alimi, ketika mereka zuhud, sudah merasa tidak butuh. Ketika orang-orang itu sudah merasa tidak butuh kepada ulama, ya ulama aja kayak gitu. Tuh lihat ulama aja gitu gitu kan, karena dijelek-jelekkan. Ausaqata min ayunihim, atau ulama itu sudah gugur, jatuh dari pandangan mereka, dadah enggak ada nilainya. Ya ulama aja kayak gitu kan, padahal itu fitnah, itu istilahnya ghibah, ya kan. Taskutu kalimatuhu aidan, maka akan jatuh kalimatnya juga. Jadi akan jatuh. Ibaratnya nasihatnya, bimbingannya semua kan hilang. Itulah akibatnya kalau orang suka mengkritik dan kritikannya itu tidak pada tempatnya. Artinya bukan kritikan membangun, tapi kritikan yang menjatuhkan para ulama. Jadi niatnya enggak benar atau caranya yang salah. Wa idza kana yaqulul haqqo, apabila ulama itu mengatakan kebenaran. Wa yahdi ilaihi, dan dia menunjukkan kepada kebenaran. Fa inna ghaibata hadzal rajuli, maka sesungguhnya ghibah yang dilakukan si orang ini tadi, li hadzal alimi, kepada orang alim itu, apa akibatnya kalau orang membicarakan aibnya si ulama? Takunu hailan, maka ghibah ini menjadi penghalang bainan nasi, antara manusia wa baina ilmihi, dengan apa? Ilmu syar'i yang dia bawa. Jadi kalau ulama sudah dijatuhkan namanya, akhirnya orang enggak mau kan ngaji sama dia, duduk sama dia, belajar sama dia. Akhirnya apa? Manusia terhalang dari ilmu. Itu di antara tipu daya setan seperti itu. Orang buat, orang itu tidak suka kepada siapa? Ulama. Dicari-cari aja alasannya apa? Oh, dia itu begini, oh dia itu begitu. Intinya apa? Tujuannya setan supaya orang itu tidak mendapatkan apa? Ilmu syar'i. Nah, itu tentu banyak caranya setan membuat orang supaya tidak suka dengan ilmu. Salah satunya gitu. Dibuat orang itu enggak suka sama orang yang membawa apa? Ilmu. Maka ini seorang menuntut ilmu harus melihat ya, kalau orang itu alim, orang punya ilmu, harus kita apa? Hormati, kita jaga apa namanya kedudukannya. Kalau tidak apa, akhirnya orang akan menjauh dari ilmunya. Kenapa? Ya karena kesalahan ya setan-setan itu, orang-orang yang tidak suka dengan al-haq. Terutama setan, setan kan punya rencana, punya usaha untuk menghalangi manusia. Karena sebab utama orang itu selamat kan ilmu. Ketika orang itu jauh dari ilmu, itu setan sukses. Wa hadza khatruhu kabirun wa adzimun. Maka yang seperti ini menggibai ya, membicarakan aibnya para ulama, itu bahayanya sangat besar dan sangat parah. Ya, berikutnya. Aqulu inna ala haula'i sababun sababi an yahmalu ma yahmilu ma yajri baina ulama'i min al-ikhtilafi ala hasanin niyat husni niyat niyatin ala istihadi wa anna ya'ad wa an ya'duru an yadzuru fi ma akhta'u fihi wala mani'a an yatakul an yatakallamu ayatakallamu ma'ahu fima ya ta kituna takdiruna annahu khata'un khata'un liyubayyinu akum hal khata'u minkum au min zaini minal ladzina qalu innakum akhta'u di anal insana ahyana yatasawwaru anna qaulal ilmi alimi khata'un summa ba'dal munaqasati bidal munaqasati yatabayyanu lahu sawabuhu. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya, setelah disampaikan bahayanya menggibai para ulama karena itu bertentangan dengan prinsip wajibnya menghormati dan memuliakan para ulama, maka salah satu tindakan yang tercela dari menggibai membicarakan aibnya para ulama. Walaupun yang namanya ghibah itu memang ada, ulama itu memang punya salah dan salahnya dibicarakan, itu namanya apa? Ghibah. Itu sudah dosa karena menunjukkan dia tidak menasihati, dia tidak menginginkan kebaikan, dia pengennya mempermalukan. Maka beliau katakan aqulu, saya katakan inna ala haula'i syababi, sesungguhnya menjadi kewajiban para pemuda itu. Nah, biasanya yang suka seperti itu, suka menggibai para ulama siapa? Para pemuda yang ilmunya masih dangkal, yang masih baru belajar, yang baru belajar kemarin sore atau belajarnya sudah lama tapi enggak benar belajarnya, itu para pemuda biasanya. Alaha ulai syababi an yahmilu ma yajri bainal ulama'i, hendaknya mereka membawakan, maksudnya memahami apa yang terjadi di antara para ulama ya, minal ikhtilafi, daripada perbedaan pendapat. Jadi kalau para ulama kok ada perbedaan pendapat yang demikian, yang A bilang seperti ini, yang B seperti itu, yang C seperti ini. Ala husni niyati, yang paling pertama harus kita fahami apa? Ala husni niyati. Bahwasanya mereka punya perbedaan pendapat itu dilandasi niat yang apa? Baik. Semua ulama yang kita bicarakan ini ulama ahlus sunnah, ya, ulama yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Maka kita katakan walaupun mereka berbeda pendapat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya kan, Imam Abu Hanifah, semuanya punya niat yang baik. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh su'udzon. Harus husnudzon. Mereka niatnya baik walaupun berbeda. Yang kedua, wa 'alal ijtihadi, dan juga kita berprasangka baik bahwa mereka memilih berbeda pendapat itu karena apa? Ijtihad. Namanya ijtihad kan orang punya ilmu, dia beristihad karena tidak ada dalil, gitu kan. Ijtihad itu kapan? Kalau tidak ada dalil yang jelas, yang tegas, maka orang ulama berijtihad karena dia punya bekal, punya ilmu bahasa Arab, punya ilmu usul fikih dan seterusnya, dia berijtihad. Itu haknya para ulama. Jadi kita husnudzon, ulama itu enggak ngawur gitu loh. Ulama berijtihad. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an ya'dzaruhum fi ma akhta'u fihi. Dan hendaknya yang ketiga apa? Setelah kita tanamkan dalam hati para ulama itu niatnya baik, yang kedua mereka caranya benar, mereka sudah berijtihad mengikuti kaidah. Yang ketiga, an ya'dzaruhum, hendaknya mereka berikan toleransi kepada para ulama fi ma akhta'u fihi, dalam perkara-perkara yang mereka memang apa? Salah. Jadi kalau kita sudah lihat dari sisi dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pertimbangan-pertimbangan dalil itu, ternyata apa? Oh, ulama ini pendapatnya apa? Salah. Apa yang kita lakukan? An ya'dzuruhum, yaitu kita punya kewajiban untuk memberikan apa? Uzur, dikasih toleransi. Oh, barangkali ulama itu apa? Salah paham. Oh, menurut mungkin dia punya apa? Alasan yang lain yang saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, di antara bentuk memberikan toleransi, wala mani'a, dan tidak terlarang, an yatakallamu ma'ahum, untuk para penimba ilmu ini berbicara bersama para ulama. Ya silahkan, kalau Anda memang mau diskusi, menurut Anda ulama itu salah, datangi, diajak diskusi. Fima yaktakiduna annahu khata'un, dalam perkara-perkara yang mereka yakini bahwasanya ulama itu apa? Salah. Kalau menurut antum, menurut Anda ulama itu salah suatu perkara, silahkan datang kepada dia kalau dia masih hidup, kan, silahkan diskusi. Untuk apa faedahnya? Liyubayyinu lahum, supaya mereka menjelaskan kepada para penimba ilmu, halil khata'u minhum, ya, apakah kesalahan itu memang berasal dari mereka sendiri, ya, aw min alladzina qalu innahum akhta'u, atau sebenarnya yang salah itu siapa? Orang yang mengatakan bahwa para ulama itu apa? Salah. Jadi kan orang itu menilai salah bisa jadi apa? Penilainya benar, bisa jadi penilainya apa? Salah, kan. Misalnya kita katakan antum mengatakan si ulama itu berpendapat seperti ini. Yang satu mengatakan oh dia salah. Yang satu mengatakan dia apa? Benar. Berarti mereka punya sudut pandang yang berbeda, kan? Nah, orang kan bisa punya sudut pandang berlainan ketika menilai. Nah, ketika kita diskusi dengan ulama, apa faedahnya? Supaya ulama bisa terangkan apakah kesalahan ini memang mereka yang melakukan, atau sebenarnya yang salah itu yang siapa? Yang menganggap mereka salah. Jadi jangan-jangan yang salah kita sendiri maksudnya. Li anal insana ahyanan yatasawwaru anna qaulal alimi khata'un, karena terkadang ahyanan itu kadang-kadang insan, seorang manusia pencari ilmu, apalagi kita baru ngaji, ya tasawwaru anna qaulal alimi khata'un, tergambar padanya apa? Pendapat si alim ini salah. Misalnya dia baca di internet, dia dengar dari temannya, kata si fulan, si A, si B, si C, oh ini gini-gini. Ternyata setelah apa? Tsumma ba'dal munaqashati, setelah ada munaqashah, ada diskusi, diterangkan oh gini-gini-gini-gini, ya tabayyanu lahu shawabuhu, menjadi jelas baginya apa? Benarnya pendapat si alim itu. Masalahnya kita ini yang enggak tahu, kita cuma dengar dari sini, dari situ, ya. kita terus ambil apa? Kesimpulan. Ternyata setelah diterangkan, oh kita yang salah, gitu kan. Namanya pun ilmu harus seperti itu. Artinya kita tidak suudzon kepada para ulama. Ya kalau kita enggak tahu ya tanya saja gitu. Kalau menurut kita dia salah ya kita coba diskusikan itu dengan orang yang paham apa yang mereka pahami. Kalau tidak bisa ketemu langsung dengan para ulama. Ya kita juga sedikit lagi wal insan. Coba lagi Mas Surah. Wal insanu. Wal insanu basyar. Kullu ibni Adam. Adama. Ibni Adama khata'un. Khata'un. Khata'un wa khairun. Wa khairun khata'ina. Ina tawabuna. Amma. Yafraha. An yafraha min zallatil alimi wa khata'ihi liyushi'aha bainan nasi fatah sulu al-furqatu fa inna hadha laysa min Salafi. Baik, maka belokan tangan ya. Jadi intinya kita harus berikan udzur kepada para ulama. Jangan mudah apa? Memvonis ulama ini sesat, apalagi kan ulama ini menyimpang. Ya, padahal kita belum tahu di mana letak kesalahannya, cuma ikut-ikutan orang itu. Kata orang tuh ulama itu gini, ya, padahal dia enggak tahu. Maka boleh ingatkan wal insanu basharun, namanya manusia itu adalah apa? Basarun apa? Ya manusia. Manusia adalah manusia gitu. Manusia ya manusia, namanya manusia gimana? Kulubun ibni Adama khata'un. Setiap anak Adam, ya setiap orang itu khata'un, pasti banyak berbuat apa? Kekeliruan. Itu sudah bawaannya sifatnya gitu. Wa khairul khata'ina tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang suka berbuat keliru yang selalu apa? Bertobat, terus menerus bertobat. Jadi kalau mau dicari salahnya, semua orang itu pasti ada apa? Salahnya. Atau ulama punya salah, wong ulama juga manusia. Gitu. Jadi masalahnya bukan di situnya. Bagaimana orang itu yang tadinya salah tahu kesalahannya, kemudian dia apa? Tinggalkan. Kan intinya itu, namanya nasihat itu kan itu, bukan kita apa? Senang orang salah kan? Maka beliau katakan, amma an yafraha. Adapun orang itu malah senang gembira bizallatil alimi, dengan ketergelinciran seorang ulama. Wa khata'ihi, dan kekeliruannya. Kalau ada ulama, ada kiai kok salah, kok malah dia senang disebar-sebarkan. Wah, ini si ulama ini salah. Dia senang gitu kan dengan kesalahan orang lain, apalagi ulama. Liyusi'aha bainan nasi, untuk dia sebarluaskan, di-share gitu kan bahasa kita kan, di tengah manusia, media sosial. Fatah sulul furqatu, maka terjadilah apa? Perpecahan. Jadi salah satu sebab perpecahan itu apa? Orang suka nge-share kesalahan ulama. Walaupun dia memang salah, ya kan? Karena tadi kita harus husnudzon niatnya apa? Baik. Yang kedua dia sudah berijtihad. Yang ketiga apa? Seandainya dia salah, ya silahkan apa namanya? Kalau Anda mau diskusi, mau tanya silahkan. Tapi jangan menggibahi para ulama, apalagi menyebarkannya kan. Kenapa dampaknya? Watah surul furqatu, otomatis terjadi apa? Perpecah belahan. Kenapa? Karena sebagian itu dukung ulama yang ini, yang sebagian mendukung ulama yang itu, padahal sama-sama ulama gitu kan. Jadi diantara sebab perpecahan itu adalah karena orang suka bikin gosip, bikin isu, bikin ghibah. Nah, ini suka membicarakan aibnya para ulama. Nah, ini terutama ya para penimba ilmu kan. Fa inna hadza laisa min tariqis salafi, maka sesungguhnya yang seperti ini, orang suka cari-cari kesalahan ulama dan memang itu mungkin dia salah, kemudian dia sebarluaskan, akhirnya terjadi perpecahan, yang semacam ini laisa min tariqis salafi, ini bukan caranya, bukan jalannya para pendahulu yang soleh, para sahabat, para ulama kita, tabi'in dan seterusnya, para imam yang empat, mereka semuanya adanya jarh wa ta'dil, mereka mencela rawi, memuji rawi, itu bukan karena apa tujuannya untuk mencela atau memuji, tapi karena untuk menjaga apa syariat, untuk menjaga riwayat. Maka si A dikatakan, oh dia itu orangnya jujur, si B orangnya apa dia do'if, si C orangnya pendusta, itu bukan karena ingin apa mengobrol aib, tapi pengen supaya riwayat ini terjaga, itu maksud. Jadi terpaksa gitu, tidak ada cara kecuali dengan menyebutkan, oh si fulan do'if, oh si fulan dajjal gitu kan, si fulan kadzab, itu tidak ada cara yang lain kecuali cara itu. Ibaratnya antum mau ngasih nilai, orang sudah ujian, dia enggak ngerjakan soal sama sekali, ya sudah nilainya 0. Gimana mau seorang enggak nilai ujian dikasih nilai 100? Itu kan enggak adil namanya kan. Nah, baru orang ngerjakan ujian benar semuanya kasih 100. Kan itu wajar. Itu namanya kenapa? Karena ada harus ada hasilnya kan. Orang ujian mana yang nilainya sedikit, mana yang nilainya tinggi, mana yang dikasih hadiah. Lah kalau semuanya ujian enggak ujian nilainya sama, itu namanya enggak adil kan. Tidak ada cara kecuali itu. Itulah caranya para ulama apa? Salaf. Jadi bukanlah cara para ulama salaf, orang itu suka mencari kesalahan, disebar-sebarkan, akhirnya terjadi apa? Perpecahan. Allah alam. Kita lanjutkan dari yaitu apa? Khabar. Halaman 30 ya di PDF kan masalah sama kan. Halaman 30 itu khabar. Dibaca Mas. Al khabaru huwa ma yukmilu makna mubtada'u. Mubtada'i. Ai huwa al-juz'u. Juz'u alladhi yantadimu minhu ma'al mubtada'u. Mubtada'i. Ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Mithlu mudarrisu hadirun khabar marfu'un bidhommati al-ainani mubsirotani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu musannan Al-Fallahuna Mujidduna khabarun marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Terus Al-Muhandisatu Mahiratun khabarun mubtada Khabarul mubtada'u marfu'un bidhommati li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Baik. Kita lihat pembahasan tentang khabar ya, di dalam bahasa Arab ada namanya mubtada, ada apa? Khabar. Mubtada itu yang diterangkan, kalau khabar yang menerangkan. Dan kalau bahasa kita ada subjek, ada apa? Predikat. Nah, khabar itu maksudnya apa? Predikat. Al-khabaru huwa ma yukmilu ma'nal mubtada'i, wa bahwa khabar itu ma, dia adalah apa-apa, yukmilu sesuatu apa-apa yang menyempurnakan ma'nal mubtada'i, menyempurnakan makna dari siapa? Mubtada. Jadi itu berpasangan. Kalau ada mubtada pasti ada apa? Khabar. Mubtada itu yang diterangkan, khabar yang menerangkan. Ai artinya huwa, dia yaitu khobar. Al-juz'u adalah suatu bagian. Alladhi yang yantadhimu tersusun min hudarinya ma'al mubtada'i bersama dengan mubtada jumlatun mufidatun. Itu suatu apa? Jumlah mufidah itu kalimat apa? Sempurna. Jadi namanya kalimat sempurna disebut apa tadi? Jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah itu kan ada dua. Ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'liyah. Kalau diawali isim namanya apa? Ismiyah. Kalau diawali fi'il, fi'liyah. Nah, mubtada khobar ini ada dalam jumlah ismiyah. Yang di depan namanya mubtada, yang menyempurnakan namanya apa? Khobar. Maka khobar itu adalah bagian atau unsur yang menjadi penyempurna siapa? Mubtada. Setiap ada mubtada pasti butuh apa? Khobar. Mislu contohnya al-mudarrisu hadirun. Mudarris itu pengajar itu hadir. Di sini disebut jumlah apa tadi? Ismiyah karena diawali dengan isim. Al-mudarris isim toh? Ada alif lam. Maka al-mudarris di sini dibaca sa si atau su? Al-mudarrisu. Berarti dia marfu. Mengapa dia marfu? Karena sebagai mubtada. Ya, mubtada otomatis ada apa? Khobar. Khobarnya mana? Hadirun. Ya, maka dikatakan hadirun khobarun. Hadir itu adalah sebagai apa? Khobar. Marfu'un bidomati. Dia marfu' dengan tanda apa? Dhammah. Ya. Jadi khobarnya apa? Kata hadirun. Harus dibaca apa? Marfu. Sebagaimana mubtada marfu, khobar juga harus apa? Marfu. Ya kan? Jadi meskipun kundul kita bisa baca. Contoh lagi dalam kalimat al-ainani mubsirotani. Al-ainani apa itu? Dua mata. Ain kan mata ya. Dua mata itu mubsirotani. Apa mubsirah? Bisa melihat. Dua mata itu bisa melihat. Mana mubtada? Al-ainani. Dibaca marfu. Apa tanda marfu-nya? Alif. Karena dia isim musanna. Mubsirotani juga dibaca apa? Marfu. Apa tanda marfu-nya? Alif. Karena dia isim musanna. Menunjukkan dua toh. Mubsirotani khobarun. Dia adalah khobar marfu'un. Dia marfu. Tetapi marfu'nya bukan dengan domah. Tapi dengan apa? Alif. Bil alifi. Dengan tanda apa? Alif. Kenapa? Li'annahu musannan. Karena dia menunjukkan berapa? Dua. Kalau tadi hadirun marfu' dengan tanda apa? Domah. Karena dia menunjukkan satu. Kalau menunjukkan dua, marfu'nya tandanya apa? Alif. Jadi beda-beda. Contoh yang ketiga, al-falahuna mujidduna. Al-falahun itu para petani. Mujidduna itu bersungguh sungguh serius. Para petani itu bersungguh-sungguh atau serius. Mana yang mubtada? Al-falahuna. Dibaca marfu. Apa tanda marfu-nya? Hah? Apa? Wawu. Karena dia jamak mudzakkar salim. Berarti mujiduna juga dibaca apa? Marfu. Tandanya apa? Wawu. Kenapa dia marfu? Karena sebagai khobar. Maka dikatakan mujiduna khobarun. Ya, dia adalah apa? Khobar. Marfu'un dan dia marfu dengan wawu. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena apa? Dia jamak mudzakkar salim. Paham ya? Contoh yang terakhir, al-muhandisatu mahiratun. Apa artinya muhandis? Insinyur. Berarti kalau al-muhandisat para insinyur apa? Perempuan. Insinyur Wati gitu ya. Insinyur Wati lagi. Insinyur Wan gitu ya. Insinyur Wati, ya, para insinyur perempuan itu mahirotun, mahir-mahir, mahir itu apa sih? Pandai, ya. Para insinyur perempuan pandai, ya. Yang laki-laki ya mungkin pandai juga. Ya. Mubtada-nya mana? Al-muhandi satu, marfu tidak? Marfu, tandanya apa? Doma. Mahirotun, marfu? Marfu, tandanya apa? Doma. Al-muhandisatu sebagai mubtada. Mahirotun sebagai apa? khabar. Maka dikatakan mahiratun khabarul mubtada'i. Dia khabar dari mubtada. Marfu'un bidomati, dan dia marfu' dengan tanda apa? Domah. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena dia jamak mu'annas apa? Salim. Jamak untuk perempuan toh, ada akhirnya alif dan ta. Nah, ini kesimpulannya apa? Oh, berarti khabar harus dibaca apa? Marfu'. Dan marfu' itu kan tandanya lain-lain. Ada yang marfu' dengan apa tadi? Doma. Ada marfu' dengan alif. Ada marfu' dengan wow. Tapi intinya sama. Namanya khabar harus marfu'. Baik. Sekarang yang kedua. Masalah. Khabaru. Khabaru. Yutabiku. Mubtada'a fil adadi al-ifradi wat-tathniyati wal-jam'i wa fil naw'i tadhkiri wa tarmisi mithlu al-mudarisu hadirun. Al-mudarisu hadirun. Al-mudarisani hadirani. Al-mudarisu wat-talibu hadirani. Al-mudarisatani hadiratani. Al-mudarisuna hadiruna. Al-mudarisatu hadiratun. Baik. Maka yang kedua berkaitan dengan apa? Khobar. Ya, ada peraturan yang harus kita perhatikan. Jadi khobar itu kan intinya yang menyempurnakan makna apa? Mubtada. Ada mubtada, pasti ada khobar. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Bagaimana peraturannya dikatakan oleh Syekh? Ya, al-khobaru yutobiku al-mubtada'a. Namanya khobar itu harus sesuai. Yutobiku artinya apa? Sesuai, menyesuaikan dengan siapa? Mubtada, ya toh. Dalam hal apa? Yang pertama, fil adadi. Dalam hal apa? Adat, yaitu bilangan alias jumlahnya harus sama. Yaitu mufrad satu, tasniyah berapa? Dua atau jamak. Baik yang mubtada-nya itu tunggal, dua ataupun jamak, harus sama gitu, sesuai dari sisi apa? Bilangan. Nanti kita lihat contoh. Yang kedua, wa fin nau'i, dalam hal apa? Nau'. Nau' itu jenis, yaitu tadzkir wa ta'nis, yaitu jenis laki-laki, mudzakkar atau apa? Mu'anas. Jadi harus sama berapa hal? Dua. Yang pertama sama apanya? Bilangan. Yang kedua sama jenis. Kita lihat contoh. Mislu al-mudarrisu hadirun. Pengajar itu hadir. Mubtada'nya mana? Al-mudarrisu. Khabarnya hadirun. Mudarris berapa jumlahnya? Satu. Maka khabarnya juga satu. Ya kan? Mudaris jenisnya laki-laki, maka khobarnya hadirun juga laki-laki. Yang kedua contohnya al-mudarrisani hadironi, dua orang pengajar itu hadir. Mubtada'nya mana? Al-mudarrisani. Berapa jumlahnya? Dua. Khobarnya juga dua, hadir Roni, sama-sama dua dan sama-sama jenisnya laki-laki. Contoh lagi al-mudarrisu wa talibu, mubtada'nya mana? Al-mudarrisu wa talibu, wawunya namanya wawu a tofdan, ya sama jadinya wa talibu hadi Roni. Berarti mubtada'nya ada berapa jumlahnya? Dua, ya secara makna kan dua. Dan khabarnya maka juga harus menunjukkan berapa? Dua. Al-mudarrisatani hadiratani, dua orang pengajar perempuan itu hadir, berarti mubtada-nya berapa? Dua perempuan, maka khabarnya juga dua perempuan. Demikian juga kalau banyak laki-laki, al-mudarrisuna hadiruna, ini laki-laki. Kalau perempuan, al-mudarrisatu hadiratun. Paham ya? Jadi harus sama jumlahnya, sama juga apa? Jenisnya. Ya, berikutnya. Zakan al-mubtada'u jam'an jam'an li ghairi aqilin aqilin mislu munazzalu manazilu manazilun jabalu al-jibalu jibalu as-sayyaratu as-sayyaratu asyjaru ila akhirih jaza ay yakuna khabaru mufradan muannasan aw jam'an jam'an aw jam'an muannasan mislu jibalu aliyatu tun aliyatun aliyatun sayyaratun sayyaratu sayyaratu musri'atun musri'atun au musri'atun. Nah ya, nah di sini ada peraturan yang khusus ya, kalau tadi dikatakan harus sama toh jumlahnya sama jenisnya. Nah sekarang ada peraturan khusus. Nah terkadang itu peraturan itu enggak semuanya bisa, ada yang perkecualian. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqilin, apabila mubtada itu jamak yang untuk tidak berakal. Jamak yang apa? Tidak berakal. Karena jamak itu kan bisa berakal, bisa tidak berakal, tergantung kalimatnya kan, katanya apa. Contohnya apa yang tidak berakal itu? Mislu contohnya al-manazilu. Al-manazil jamak dari apa? Manzil. Manzil itu apa? Rumah atau tempat tinggal. Manzil jamaknya mana? Zil. Jamak berakal atau tidak? Tidak berakal, rumahan. Al-jibal jamak dari? Jabal. Artinya apa? Gunung kan, enggak ada akalnya. Terus apa lagi? Sayyaratu, mobil-mobil. Mobil ada enggak akalnya? Enggak ada ya. Walaupun mobilnya bisa di remote atau bagaimana kan, nah itu pakai software atau gimana, ya tetap dia tidak berakal gitu. Komputer berakal ya? Tidak berakal. Atau HP yang cerdas juga tidak berakal gitu. Yang berakal yang bikin HP. Al asjaru pohon-pohon ya, dan seterusnya. Kalau mubtada'nya jamak tidak berakal, gimana? Jaza, ada peraturan khusus yaitu boleh. An yakunal khabaru, bahwa khabar itu mufrad muannas atau jamak apa? Muannas. Ini khusus kalau mubtada'nya jamak yang tidak berakal. Ada pengecualian, khabarnya boleh mufrad muannas, boleh juga jamak apa? Muannas. Ya, dan ini kalau kita perhatikan ya, banyak yang jamak taksir ya. Banyak yang jamak apa? Taksir. Contohnya perhatikan al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Khabarnya mana? Jibal. Khabar aliyatun. Itu mufrad muannas. Boleh juga kita katakan al-jibalu aliyatun. Berarti apa itu bentuknya? Jamakmu anas. Kenapa kok bisa dua ini? Dua variasi, karena mubtada'nya jamak yang tidak berakal. Gunung-gunung, ya kan, enggak berakal. Maka dua pilihan, boleh aliyatun mufrad muannas atau aliyatun itu jamak apa? Muannas. Dua-duanya boleh. Contoh lain kita katakan as-sayyaratu, mobil-mobil itu musri'atun, cepat. Itu mufrad muannas, atau bisa juga kita katakan jamak muannas au musri'atun atau cepat-cepat. Ya, jadi kesimpulannya kalau mubtada'nya jamak yang apa? Tidak berakal, maka khabarnya bisa apa? Mufrad muannas atau apa? Jamak muannas. Tep, sampai sini ada pertanyaan. Yang biasa dipakainya mana tuh? Mufrad muannas atau jamak muannas? Yang paling sering. Yang paling sering ya. Tergantung ya. Ya boleh dua-duanya boleh kalau yang sering apa ya? Kalau kan hukum asalnya namanya jamak, kalau jamak taksir itu bisa disifati apa? Mu'anas gitu. Ya hukum asalnya ya mubtada'nya jamak, khobarin juga jamak asalnya gitu. Karena menurut peraturan asalnya kan gitu kan. Mubtada'nya jamak, khobar juga apa? Jamak. Jadi yang lebih sering ya al-jibalu 'aliyatun. Kenapa? Karena mengikuti kaidah. Gitu. Mubtada'nya jamak, khobarin juga apa? Jamak. Cuma karena jamaknya ini tidak berakal, maka boleh disifati khobarnya apa? Mufrad mu'anas. Aliyatun boleh. Itu maksudnya. Ya, saya kira kita sudah dulu ya. Sampai sini dulu aja. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Masih membahas mulakhos ya. Sekarang belum sampai sini tapi enggak apa-apa. Kalau yang malam sampai mana tuh? Kan baru mulai juga. Oh, baru mulai. Baru awal malam ya. Belum ikut juga ya. Yang malam oh, iya. Ya, Pak. Mungkin Nabi Muhammadin wallahi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.